Seperti Aladdin pirik utamar diri ete natapu papira ini uang diskobu pami lobi banyak ding sweetie sweet eating love you samyong de nakayu you me love me one another room me hati sao pore jangan dipikir jangan dipikir aku Musmulyadi. Jangan dipikir merusak hati.